terlalu banyak. Ay. Terlalu banyak. Ay. Terlalu banyak duit wang. Ay. Terlalu banyak perempuan. Ay. Terlalu banyak. Ay. Stop. Aku tak nak. Ya. Yeah. Kena beli kes santai. Oh. Buat sendiri takkan alih. Oh. Wait, ada berapa dapat cuba gigi style? Tali kira dengan jari. Oh. Yeah. Aku nak gaya Gucci. Aku ikat-ikat pinggang. Asal kau pakai sarung macam tu, nak main awi lu like it's enough. Terlalu kamu diriku berdiri tanpa kos saya calon. Sebab aku ada hits berapa juta dan view. Kalau aku tak fikir pasal blue tick ke IG ke hero baku dah disangka dulu. Sebab aku tak fikir pasal blue tick ke IG ke hero baku dah disangka dulu. Terlalu banyak. Ay. Terlalu banyak. Ay. Terlalu banyak duit wang. Ay. Terlalu banyak perempuan. Ay. Terlalu banyak. Ay. Stop. Aku tak nak, ya. Terlalu banyak, ay. Terlalu banyak, ay. Terlalu banyak duit wang, ay. Terlalu banyak perempuan, ay. Terlalu banyak, ay. Stop, aku tak nak, ya. Terlalu banyak, dia keterlaluan. Tanpa kata laluan, give me that pass. Tiada kata aluan, macam tadi alukan. That's a lot, but too savage like 21. Stop, buang my time. Bukan aku tak layan. Hey, stop. Cuma dah rasa bosan. Sebab tak pernah layan. Hey, kononnya macam kawan. Tak nampak macam lawan. Level lu bawahan. Level ku atasan. Terlalu banyak. Hey. Terlalu banyak. Hey. Terlalu banyak duit wang. Hey. Terlalu banyak perempuan. Hey. Terlalu banyak. Hey. Stop. Aku tak nak. Ya. Yeah. Terlalu awal, turun ke lapangan. Terlalu gila ni, bukan ke lapangan. Terlalu berat atas kajian aman dalam ramalan. Wow, terlalu drastik ke pukulan. Mental tekanan kita cuba asingkan. Fuck hit em up, aku tak nak kartel. Aku ultimate, aku ganjil. Wow, berani sebab tu ku tampil. Level Jordi, mereka kata ku hampir. Rebel, devil, lain macam cable. Jangan soal apa atas table. Lawan gagal atas bawah humble. Where we go. Gangster. Buka mata, wake up. Rentap, sedia. Don't block my way. Taktik yang gerila, jangan ampun jago. Mentaliti takkan runtuh. Tapi terlalu awal berundur. Nah, kepala tertahan subur. Kau betul terlalu.